Bosok lho. Mula pangkate anak menungso jarine Mbah Ngampel, anak bapak simbah buyut, canggah wareng udeg-udeg, gantung siwur tarangan botol gedebok bo. Bosok lho, ayo. Ngene iki kan karo. Bareng niki pun dados Sunan Bonang damelke gamel gamelan tak kagem ngiringi tembang mocopat. Gamelane jenengane Slendro Pelog, munine nang ning nang nong, nang ning nang nong, dangdang dangdang gum. Nang ning nang nong urip iku ya nang kene ya nongko. No ya neng kene ngaji kadang nongko no nyolong pi. Pitik wong urip kok. Ya ora iso ning kene terus nek apik terus niku mulo e, mulo elek terus ip. Beles nek menungso ya kadang apik kadang e. Elek nang ning nang nong ya nang kene ya nong kok. No, tapi nek joget kok nang ning nang nong, nang ning nang nong ya ayan sampean. Ya ayanen mulo digekke dangdang dangdang gum, ayo dangdang balik nang Sang Hyang Agung gek dang bali oh nang Gusti Allah. Lah wong Ponorogo kadang ra ngerti. Nang ning nang nong, nang ning nang nong, dang dang dang dang ngono ene. Lah iki lha kali jeng Sunan Kalijaga terus digekke napa? Digekke tumpeng saking senenge mangan bareng tangane cempret upo wijiane tiga mawar kenongo kan kantil kembang mawar kembang kenongo kembang kantil uripmu mawarno warno kenongo no kenongi nining atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Oh no pelajaran ngono nek raporo wali ora ono. Akhire alon-alon iso. Gitu. Lho ngoten niku Sultan Trenggono misale iki keras ngono kok dadak dilatih ngono. Ora gelem gepuki ngono wis ngoten niku. Wis sakniki ngono ya FPI lah karo galas ganas titik niku. Yo gepuki ae nek ora gelem apa dak ngulang kok angel-angel. Akhire terus wong keras ngono Sunan Kalijaga akhir ngelingno Sultan Trenggono dielingke ngangge napa lagu gundul-gundul pacul gundul-gundul pacul jul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul glimpang sekane dadi salatar wakul glimpang sekane dadi salatar. Gundul niku sirah, sirah niku roksun, roksun niku pemimpin. Lah pemimpin niku kanggonan barang papat, sirah niku duwe barang papat, miripat irung lambeku, kuping gunane napa mripat nggo delok rakyat, irus irung nggo ngambus rakyat, kuping nggo ngrungokke rakyat, lambe nggo nuturi rakyat. Lah gundul kanggonan barang papat iki kok ucul mripat ra weruh rakyat. Lambe ra iso nuturi rakyat. Kuping ra krungu suara keluh kesahe rakyat, irung ra iso mencium apa kesakitan rakyat. Barang papat kok ucul teko gundul, gundule kok pacul, barang papati ucul, gundule gembe lengan. Ya kemlinti. Nyunggi amanahe rakyat kok gembelengan, nyunggi wakul kok gembelengan, wakule nglim nglimpang amanate kocar ka cer. Mula nek Pak Lurah kok misale rapate peduli rakyat aja di demo kelumpuk ke nyanyek ke gundul-gundul aja ora usah nang lali lah. Wabeh ditoto gitu kok sithik kok sithik. Lajeng Sunan Ngampel niku begitu wis ngono terus. Tanduranku wingi wis tukul apa durung ya. Wong wis nandur. Mula didelok supaya ora patek rame-rame tembangke napa? Tembangke liri lir tandure wosumi lir tandur pari kuwi lho wis sumilir apa durung.